Alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufran wa halu qawmahum daral bawar jahannama yaslawnaha wa bi'sal qarar wa ya'lu lillahi andada liyudhillu an sabilih qul tamatta'u fa inna masirakum ilan nar. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah yaqulu ta'ala mubayyinan hala al-mukadzibina lirrasulih min kuffar Quraysh wa ma ala ilayhi amruhum. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menjelaskan tentang keadaan orang-orang yang mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka dari kalangan kufar Quraisy. Dan Allah ceritakan pula dari akhir kisah mereka. Alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufran. Tidakkah engkau melihat terhadap mereka-mereka yang telah menggantikan kenikmatan Allah dengan kekufuran? Wa ni'matullahi ya irsal Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka adalah dengan diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yad'uhum ila idrakil khairat fid dunya wal akhirah. Yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka untuk selalu mendapatkan, meraih kebaikan di dunia dan di akhirat. Wa ila najah min syururi dunya wal akhirah, supaya selamat dari keburukan dunia dan akhirat. Fa badalu hadhihi an-ni'mah wa biraddiha, maka mereka ganti nikmat ini dengan membantahnya, menolaknya, mengkufurinya dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Wasaddu man ghairihim hatta halu qawmahum daral bawar. Berusaha terus menghalang-halangi manusia dari jalan Allah sampai mereka pun diputuskan oleh Allah untuk masuk ke dalam nar jahannam. Karena mereka lah yang menyebabkan di dalam menyesatkan manusia sehingga menjadi malapetaka terhadap mereka sendiri. Mereka anggap itu manfaat, tetapi malah menjadi malapetaka. Wa min dzalika annahum zayyanu lahum al-khuruj ma badal li yuharibu Allah wa rasulah. Di antaranya adalah mereka menghiasi manusia untuk menyerang Rasulullah SAW ketika perang Badar, untuk memerangi Allah dan Rasulnya. Fajara alaihim majara, maka terjadilah apa yang terjadi. Wa qatala katsir min kubara'ihim wa sanadidahum fitilkal waq'ah, maka terbunuhlah pembesar-pembesar mereka, centeng-centeng mereka, jawara-jawara mereka pada kejadian perang Badar. Siapa yang memprovokasi? Ya mereka sendiri untuk memerangi Allah dan Rasulnya ketika perang Badar. Waliyadzubillah. Sehingga tempat kembali mereka adalah naru jahannam, neraka jahannam. Waliyadzubillah. Wala haula wala quwata illa billah. Fadzlur rahmah.